Dalam hadis ini terdapat banyak pelajaran, di antaranya disunahkan menggiring hewan kurban, boleh mewakilkan orang untuk menyembeli, mengurus dan membagi-bagikannya, begitu pula untuk menyedekahkan daging, kulit dan kainnya. 3. Kain yang dipakaikan pada hewan kurban disunahkan adalah yang bagus. Ya. Ada kainnya. Saya baru tahu itu. Ya. Ya. Ternyata ada sunnahnya. Ya, sekarang pembahasan kita tentang kain yang dipakaikan kepada hewan kurban. Ya. Kita baca hadis yang pertama. Hadis nomor 3103. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abu Khaythamah an Abdul Karim an Mujahid an Abdul Rahman ibni Abi Layla an Ali radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Talib, qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها. قال نحن نعطيه من عندنا. saya atau memerintahkan saya أن أقوم على بطنه untuk melakukan proses penyembelihan kepada kurbannya, hewan kurbannya. Wa an atasaddaqa binahmiha, dan diperintahkannya juga saya untuk menyedekahkan dagingnya, kulitnya dan kainnya. Ajillatiha yang tadi dimaksud dengan kain. Wa alla u'til jazara minha, dan tidak, dia menyuruh saya untuk tidak memberikan kepada tukang jagal dari hewan kurban itu sedikit pun. Qal nahnu nu'tihi min indina, kata Ali, kami yang memberikan kepada tukang jagal upah dari kami sendiri, bukan dari daging. Upah dari sisi kami, maksudnya bukan dari daging kurban, bukan dari hewan kurban, tetapi dari mereka sendiri, yaitu berupa uang. Ini untuk tukang jagal, dan jelas sekali apa yang dijelaskan, apa yang diterangkan oleh hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh mewakilkan orang lain untuk proses penyembelihan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hewan kurban dagingnya disedekahkan. Kulitnya pun demikian. Begitu juga kain yang membungkus atau yang dipakaikan kepada hewan kurban juga disedekahkan. Juga disedekahkan. Sementara yang mengurusi pengulitan, pemotongan daging itu tidak diberikan apa-apa dari hewan kurban sebagai upah. Kalau diberikan berarti bukan sebagai upah, tetapi sebagai bahagian sedekah, bahagian dari sedekah yang didapatkan oleh mereka, bukan dari upah atau bukan sebagai upah dari pekerjaan mereka. Lalu bagaimana upahnya? Upahnya dari harta yang lain, bukan dari hewan kurban. Ini hadis yang pertama. Jelas menunjukkan daging kurban disedekahkan, begitu juga kulitnya. Masalah kulit ini para ulama berbeda pendapat. Apakah boleh dijual atau tidak, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Menjual hal-hal yang tidak dipungsikan. Di masa dahulu, kulit tidak dipungsikan untuk kerupuk kulit. Ya. Dahulu kulit itu memang kerja untuk dibuat tempat air. Ya. Orang belum mengenal, jangankan di dahulu. Sekarang juga Di Arab Saudi mana orang mengenal kulit itu dikerupukkan. Ya. Jadi di sini saja orang yang memfungsikan kurban itu semuanya, termasuk kulitnya, kakinya, ini semua difungsikan. Jadi kembali kepada asal bahwasanya daging kurban itu disedekahkan, dibagi-bagikan. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makan sebagian dan berikan makanan makan kepada orang-orang yang berlebihan, orang yang tidak butuh daging, orang yang biasa makan, orang kaya sebagai hadiah. Wal mu'tar, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang sama sekali tidak pernah makan daging. Jadi dari sini para ulama membagi pembahagian daging kurban kepada tiga bahagian, yang berkurban, kemudian hadiah untuk orang-orang yang biasa makan daging, orang kaya-kaya, kemudian untuk orang-orang fuqara, orang-orang miskin. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dibagi-bagikan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi memerintahkan Ali untuk bersedekah dengan daging kurban, dengan kulitnya, dengan bahkan kain-kain yang dipakaikan kepada kain kepada hewan kurban itu juga disedekahkan. Disedekahkan. Wa alla u'til jazara minha, dan tidak ada bahagian dari kurban itu dijadikan upah untuk tukang jagal. Tidak ada, walau kulitnya yang mungkin tidak difungsikan, tetapi tetap tidak dibenarkan diberikan sedikit pun dari hewan kurban sebagai upah. Dari mana upahnya? Dari harta yang lain. Dari harta yang lain. Kalau sekarang panitia kurban mengambil bahagian dari pembayaran peserta kurban itu adalah untuk upah, maka dibenarkan. Misalnya dari pembayaran per satu peserta kurban itu misalnya 1,2 dan ditambahkan 50, misalnya 1,250,000, 50,000-nya untuk pembayaran proses penyembelihan, tidak mengapa, tetapi tidak dibenarkan untuk mengambil atau menjadikan bahagian dari hewan kurban sebagai upah. Lalu bolehkah mereka mendapatkan bahagian? Boleh, tapi bukan sebagai upah. Bukan sebagai upah, hanya sebagai hadiah atau sebagai sedekah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua 3104, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Abu Bakar ibn Abi Syaibata wa Amrun An-Naqidu وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة أن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله. Hadisnya sama dengan hadis yang tadi, hadis Ali, dia yang melakukan langsung yang terjadi padanya peristiwa itu langsung penyembelihan hewan kurban Nabi SAW menghadiahkan untuk tanah haram Mekah ketika itu 100 ekor unta, kemudian disembelih oleh Nabi 63 ekor, sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan pengurusan daging itu semua untuk pembahagiannya diperintahkan oleh Nabi Ali bin Abi Thalib untuk mengurusinya. Maka Ali menceritakan tadi, saya disuruh untuk menyembelih, mengurusi daging-daging kurban, kemudian saya disuruh untuk menyedekahkan dagingnya, kulitnya, dan pakaian yang dipakaikan kepada hewan kurban. Kemudian Nabi SAW mengingatkan jangan sampai hewan kurban itu dijadikan sebagai pembayaran tukang jagal. Ya. Itu lafaz hadis yang kedua ini, tetapi dengan sanad yang lain, dengan sanad yang baru, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amr bin Naqib, Zuhair bin Harb, tiga orang guru Imam Muslim di sini membawakan hadis yang sama. Kemudian 3105 hadis berikutnya, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Sufyan wa qala Ishaq bin Ibrahim akhbarana Muad bin Hisham qala akhbarani abi kilahuma an ibni abi Najih an Mujahid an ibni abi Layla an Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laysa fi hadithihima ajrul jazir. Ini hadis yang sama juga dengan hadis yang pertama tadi, dengan sanad yang baru lagi, cuma sedikit perbedaannya. Di penghujung hadis ini tidak ada kata, tidak ada peringatan dari Nabi atau larangan dari Nabi untuk memberikan sebahagian dari kurban untuk upah tukang jagal. Potongan hadis akhir, bagian terakhir dari hadis itu tidak ada dalam riwayat yang sekarang. Cuma perintah untuk mengurusi hewan kurban Nabi, menyedekahkan dagingnya dan kulit-kulitnya dan semua diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Sementara tentang masalah larangan untuk memberikan sebagian dari hewan kurban sebagai upah, dalam lafaz yang sekarang ini atau dalam riwayat yang sekarang ini tidak ada tambahan itu. Bukan berarti itu boleh, tidak. Terjadi perbedaan riwayat. Ya, itu hadis 3105. Hadis berikutnya 3106. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad ibn Hatim ibn Maimun wa Muhammad ibn Marzuq wa Abd ibn Humayd qala Abdun akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Muhammad ibn Bakar qala akhbarana ibn Jurayj qala akhbarana al-Hasan ibn Muslim أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. Masih hadis yang sama dengan redaksi yang sedikit berbeda. Di sini Ali bercerita Abdurrahman bin Abi Layla, muridnya Ali bin Abi Thalib, menceritakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk mengurusi sembelihan kurbannya. Nabi juga perintahkan Ali untuk membagi-bagikan hewan kurbannya itu semua kepada daging-dagingnya, kulit-kulitnya, kain-kainnya kepada para masakin, orang-orang miskin, wala yu'tiya fi jizaratiha min hasyai. Dan Nabi mengingatkan tidak dibenarkan memberikan kepada tukang jagal dari hewan kurban sedikit pun, apapun bentuknya, baik kepala maupun tunjangnya ataupun kulitnya ataupun ekornya, tidak diberikan kepada tukang jagal sebagai upah. Tidak dibenarkan untuk memberikan kepada tukang jagal sebagai upah usahanya atau pekerjaannya. Itu hadis yang keempat di bawah bab ini. Kemudian hadis yang terakhir 3106, ya 7, 3107. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad ibn Hatim qala haddatsana Muhammad ibn Bakar qala akhbarana ibn Jurayth qala akhbarani Abdul Karim ibn Malik ابن مالك الجزري أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمثله. Ini hadis yang sama, juga hadis Ali, diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalan yang berbeda, didapatkannya pula dari guru-guru yang lain, dan sangat banyak guru Imam Muslim di sini yang meriwayatkan hadis yang sama dengan lafaz yang hampir sama. Yang menarik dari riwayat ini, lafaznya hampir sama, padahal mereka di masa yang berbeda, di tempat yang berbeda. Ya, sama mungkin satu di antara mereka ada di misalnya sekarang ini di Mekah, kemudian satu lagi di Mesir, satu lagi di Palestina, satu lagi di Irak, satu lagi di Kufa, satu lagi di Sudan misalnya, tetapi riwayatnya sama, menunjukkan bahwasanya mereka bahwasanya hadis ini memang ada asalnya di tempat yang berbeda-beda, di masa yang berbeda-beda, tetapi bisa mereka sama-sama menukilkan hadis yang bunyinya sama, menunjukkan bahwasanya hadis ini sudah tersebar luas di penjuru dunia kaum muslimin. Dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala yang menjamin agama ini tetap utuh, ya, tetap terjaga sampai hari kiamat. dengan tersebar luasnya bukan hanya Al-Quran tetapi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa pengumpulan hadis. Di masa pengumpulan hadis dan sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya kita semua para ulama bersepakat bahwasanya tidak seorang pun dari para ulama yang menguasai hadis Nabi. Yang menguasai maksudnya yang menghafal semua hadis Nabi. Tidak ada, bahkan di zaman para sahabat pun demikian. Tidak ada seorang sahabat pun yang menguasai semua hadis Nabi. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kelebihan pada seseorang itu tidak sama, pada manusia itu tidak sama. Ilmu mereka juga tidak sama. Cara mendapatkan hadis, mereka apakah sudah mendapatkan hadis atau belum, memahaminya juga, menilai hadis itu benar atau tidak, ini juga berbeda-beda. Ini semua penyebab terjadinya perbedaan pendapat di antara ulama mazhab. Tetapi mereka punya prinsip yang sama. Mereka punya prinsip yang sama yaitu mengikuti Nabi. Ya, berupaya untuk mengikuti Nabi dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari tahu apa yang dituntun oleh Nabi. Dan bahkan mereka sama sekali tidak menganjurkan, sama sekali tidak menganjurkan untuk mengambil pendapat mereka bila bertentangan dengan hadis Nabi. Bahkan bukan hanya tidak menganjurkan, justru memerintahkan orang bila mana mendapatkan pendapat mereka dengan hadis bertentangan, mereka memerintahkan untuk mencampakkan pendapat mereka dan mengambil hadis. Ini masyhur dari Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i masyhur, apabila kalian mendapatkan pendapat saya bertentangan dengan hadis yang sahih, maka campakkan pendapat saya dan ambil hadis yang sahih. Dan sepakat semua mereka, imam yang empat itu dan ulama-ulama yang lain, mengatakan apabila ada sebuah hadis yang sahih, maka itulah mazhab saya. Itu mazhab saya. Jadi mazhab mereka hadis yang sahih. Sekalipun bertentangan dengan pendapat mereka, tetapi justru yang mazhab mereka adalah hadis. Mazhab mereka adalah hadis. Ini yang mazhab ahlul hadis. Itu kembali kepada dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, riwayat-riwayat yang telah kita baca semua di bab yang sama dikumpulkan oleh Imam Muslim di sini, didapatkannya dari berbagai macam gurunya yang hidup di masa-masa yang berbeda, di tempat yang berbeda, tetapi riwayatnya sama, menunjukkan bahwasanya agama ini sudah tersebar. Agama Islam dengan Al-Quran dan Sunnahnya sudah tersebar, sudah dikumpulkan oleh para ulama, dan bahkan ulama-ulama hadis ini mayoritasnya adalah dari orang-orang yang bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Muslim juga bukan orang Arab. Imam Nasa'i bukan juga bukan orang Arab. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya. Jadi bahwasanya agama ini bukan milik orang Arab. Bukan milik orang Arab, tapi milik manusia yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penerapan agama juga bukan khusus untuk orang Arab. Jadi agama ini bukan agama orang Arab. Agama Islam, agama kaum Muslimin, dimanapun mereka berada, kapanpun tetap agama Islam agama yang bisa diterapkan dimanapun, karena bukan tradisi, bukan kebudayaan Arab yang diangkat oleh syariat Islam. Makanya yang mengatakan sebagian dari syariat Islam adalah budaya Arab tidak benar. Seperti pakaian wanita muslimah yang mereka mengatakan bahwasanya pakaian wanita muslimah yang diterapkan oleh sebagian kaum muslimin di negeri kita ini sekarang ini, itu semuanya budaya Arab. Pakaiannya itu budaya Arab. Lalu pakaian wanita muslimah negeri kita ini apa? Ya sesuaikan dengan pakaian kita. Tidak. Ada kriterianya. Walaupun mungkin warna tidak mesti sama, tapi menutup aurat dengan longgar yang tidak sempit, tebal tidak transparan ini, kemudian tidak ada terkesan berhias dan tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai pakaian orang wanita-wanita kafir yang khusus pakaian mereka, ini semua kriterianya, warnanya apapun saja, baik hitam maupun yang warna-warna yang lain, tetapi kaidah berpakaian wanita muslimah itu sudah terapkan atau sudah dijelaskan oleh agama kita. Jadi bukan tradisi Arab. Orang yang menganggap bahwasanya agama syariat Islam ini dikesankan adalah mengangkat tradisi Arab, berupaya untuk membawa gebrakan agama Islam itu disesuaikan dengan wilayah. Maka muncul istilah Islam Nusantara. Karena menganggap bahwasanya agama Islam yang sekarang ini adalah sebagiannya itu adalah tradisi Arab. Agama Islam syariatnya diturunkan oleh Allah bukan pengaruh orang Arab. Bukan karena orang Arab. Nabi SAW sendiri mengatakan bahwasanya saya diutus untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Maka beliau menjelaskan syariat atau menerangkan syariat yang sesuai untuk semua manusia. Itulah syariat Islam yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis Nabi SAW. Itu tambahan dari kesimpulan hadis-hadis yang ada pada bab 62, mendekahkan daging kurban, kulit dan kainnya. Masalah kain ini yang baru saya ketahui ini, kalau yang dimaksud dengan kain itu adalah kain yang menutupi, yang dipakaikan kepada hewan kurban. Karena memang ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di sini. Ya, dia menjelaskan oleh Imam Nawawi. Ya, wastahabu an yakuna jillan hasanan wa alla yu'ti al-jazzara minha li'anna atiyatahu 'iwadan an amalihi fa yakunu fi ma'na bai'i juz'un minha wa dhalika la yajuz. Ya. Cuma kita praktek memakaikan pakaian ini belum dikenal kecuali di kampung-kampung. Kata Pak Sibirman. Ya. Halaman. Baik, perkataan Al-Qadhi Iyad, memakaikan kain pada hewan kurban hukumnya sunnah, namun ini hanya dikhususkan bagi unta saja. Ya. Dan perbuatan ini sudah masyhur di kalangan salaf. Di antara yang sependapat dengan hal ini adalah Imam Malik, Syafi'i, Abu Thawr dan Ishaq. Mereka berkata hal itu dilakukan setelah hewan diberi tanda agar tidak terkena darah. Dan disunahkan harga untuk kain itu disesuaikan dengan keadaan yang berkurban. Sebagian salaf saleh mengenakan kain yang dibordir, sebagian lagi dengan memakaikan kain seperti jubah, ada yang memakaikan dengan kain putih tipis dan selimut. Imam Malik berkatakan itu diikat di punuk unta kalau harganya murah agar tidak jatuh. Saya tidak tahu siapa yang tidak melakukan hal itu kecuali Ibnu Umar yang memakaikan kain pendek sejenis jubah. Biasanya Ibnu Umar tidak memakaikan kain kecuali setelah pergi dari Mina menuju Arafah. Diriwayatkan bahwasanya ia memakaikan pakaian semenjak dari Zulhulaifah, yaitu dengan mengikatkan ujung-ujung kain di ekor unta apabila berjalan di malam hari, maka ikatannya dilepas. Pada hari Arafah dipakaikan lagi. Ketika hendak disembelih, dilepaskan agar tidak terkena percikan darah. Apa yang dipakaikan pada hewan kurban pada malam hari harus dilepas agar tidak dirobek terkena duri, agar tidak robek karena terkena duri. Apabila kainnya pendek, maka disunahkan untuk merobeknya dan tidak diberikan pakaian hingga pergi ke Arafah. Apabila kain itu harganya murah, maka sejak seseorang mulai berihram hendaknya kain itu dirobek lalu dipakaikan pada hewan kurbannya. Ini perbedaan pendapat para ulama. Intinya memang semua yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad tadi itu berkenaan dengan unta, berkenaan dengan hewan unta. Jadi maka kita tidak mengenalinya dalam praktek kurban sekarang di negeri kita, karena kurban kita berupa sapi ataupun kerbau, ataupun unta tidak ada. Di sana pun saya tidak pernah melihat. Ya, di sana pun saya tidak pernah melihat penyembelihan unta itu menggunakan kain. Mungkin karena sunnah ini sudah tidak dikenal lagi, karena memang banyak sunnah-sunnah Nabi yang sudah tidak dikenal karena sudah lama tidak dipraktekkan oleh orang. Seperti misalnya di antara sunnah yang sudah ditinggalkan oleh orang, pulang dari safar pertama kali ke masjid. Ini sunnah yang tidak dikenal lagi oleh orang. Ya. Sunnah yang tidak dikenal oleh orang, yaitu ketika pulang dari safar, Nabi SAW tidak langsung masuk ke rumahnya, tapi dia menuju masjid pertama kali, lalu setelah itu baru masuk ke rumah. Ini diantara sunnah mahjura, sunnah yang sudah tidak dikenal lagi oleh orang. Bila mana ada yang menerapkan, tentu orang merasa asing. Dan betapa banyak sunnah yang dilihat pelakunya itu asing. Betapa banyak sunnah-sunnah Nabi yang dipraktekkan oleh sebagian orang, dilihat oleh orang lain sebagai penyimpangan. Ini termasuk sunnah-sunnah yang sudah tidak dikenal. Makanya bila mana bid'ah ditegakkan, maka di saat yang sama sunnah dimatikan. Tidak ada satu bid'ah pun tegak kecuali sunnah mati. Tidak ada sunnah ditegakkan kecuali satu bid'ah mati. Ya. Ini upaya untuk menegakkan sunnah, menghilangkan bid'ah dengan cara menegakkan sunnah. Tidak perlu kita mengembar-gemborkan dengan suara, dengan penjelasan-penjelasan, kita terapkan sajalah sunnah Nabi SAW. Maka di saat yang sama mulailah bermatian dalam tanda petik bid'ah-bid'ah yang dibuat-buat oleh orang. Bid'ah adalah perkara-perkara yang baru yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi, yang asalnya adalah terkesan syariat, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tuntunannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu dalam bentuk beribadah, penambahan jumlah ibadah, mengkhususkan cara beribadah, ini semua perkara-perkara yang baru. Bila mana ada perkara yang baru yang digunakan sebagai sarana beribadah, di masa Nabi dahulu tidak ada, ini bukan bid'ah. Makanya banyak orang yang menentang upaya untuk memasyarakatkan sunnah ini kepada kaum muslimin, banyak orang yang menentang prinsip itu. Kalau seandainya itu juga bid'ah, maka mikrofon yang kamu pakai untuk baca Al-Quran, untuk menyampaikan kajian, itu bid'ah. Kamera, TV, semuanya bid'ah yang kalian gunakan untuk menyampaikan kajian. Ini tidak terlalu memahami makna bid'ah yang sebenarnya. Bid'ah itu dalam agama. Ya, bid'ah itu dalam praktek agama. Kalau yang di masa Nabi itu tidak ada, sama sekali tidak ada, maka keberadaannya setelah itu dan tidak terkait dengan ibadah, maka bukanlah sebuah bid'ah. Tetapi kalau memungkinkan para sahabat Nabi dahulu melakukannya, tetapi mereka tidak mengerjakan, maka mana mungkin ini kita katakan agama. Dan ini sudah ditegaskan oleh Imam Malik. Apa yang dahulu tidak agama, maka sekarang tidak akan mungkin dimasukkan ke agama. Malam yakun yauma idzin dinan fala yakunu yauma dinah. Apa yang dahulu para sahabat tidak jadikan sebagai cara agama beribadah, maka sekarang tidak akan mungkin dimasuk-masukkan ke dalam agama. Karena agama sudah sempurna. Misalnya baca Al-Quran, misalnya contoh, membaca Al-Quran 30 juz setiap minggu, dikhususkan waktunya, hari Jumat, ini contoh yang tidak terjadi ya. Ya, membaca Al-Quran, dikhususkan waktunya, hari Jumat dari pagi sampai petang, 30 juz. Kan baik ini, baca Al-Quran. Tetapi mengkhususkan waktu membaca Al-Quran 30 juz hari Jumat ini, mungkinkah para sahabat dahulu melakukannya? Mungkin. Justru lebih mungkin mereka, karena mereka lebih tamak beribadah. Tetapi ketika mereka tidak mengerjakannya, berarti itu bukan ibadah, bukan ketaatan. Nah, silakan dikiaskan apapun juga yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi dahulu dan mungkin mereka mengerjakannya, seperti mengkhususkan bacaan ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu, salawat tertentu, atau melakukan peringatan-peringatan, berkumpul untuk melakukan perkumpulan-perkumpulan tertentu, apakah tidak mungkin mereka lakukan dahulu? Justru lebih mungkin. Ya. Lebih mungkin. Dorongan kecintaan kepada Nabi dorongan kecintaan kepada Nabi. Mana yang lebih cinta, kita atau mereka kepada Nabi SAW? Mereka yang lebih mencintai Nabi. Dan ini sudah diakui oleh agama kita, bahwasanya para sahabat itu orang yang paling mencintai Nabi, karena Allah yang memilih mereka untuk mencintai Nabinya. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, mereka yang menghibahkan diri mereka, hidup mati mereka, darah dan harta mereka untuk Nabi Muhammad SAW. Mana kita yang seperti itu sekarang ini? Apapun yang diperbuat oleh Nabi mereka kerjakan, tanpa pandang, tidak tanpa peduli apapun alasannya. Pokoknya dilihatnya mereka Nabi melakukan, mereka contoh. Kita sekarang tidak seperti itu. Tetapi adakah mereka melakukan dengan alasan mencintai Nabi? Apa yang tidak diridhai oleh agama kita? Ya, ini tidak mungkin. Dan mungkinkah mereka mengerjakan itu? Mungkin mereka mengerjakannya. Tidak ada alasan mereka tidak bisa mengerjakannya. Tinggal panggilan saja, ayo kita berkumpul bersama. Ini kebetulan ini Nabi SAW hari ini pulang dari Badar membawa kemenangan. Misalnya, pulang dari Perang Badar sampai di Madinah, hari kemenangan yang luar biasa. Maka ayo kita rayakan ini. Mungkin mereka lakukan? Mungkin sekali. Tidak ada halangan. Tetapi mereka lakukan tidak? Tidak. Kenapa tidak? Padahal ini kan hari kemenangan yang harus dirayakan. Hari kekalahan di Perang Uhud, kenapa tidak mereka lakukan untuk hari kesedihan, hari belasungkawa? Ya, karena kekalahan dan luka-lukanya Nabi, mungkin mereka lakukan, sangat mungkin. Bila mana sekarang ini ada kaum muslimin yang merayakan atau menjadikan hari pulang dari tanggal berapa diketahui ternyata tanggal begini bulan ini pulang dari Uhud dan membawa kekalahan, dijadikan hari ratapan. Ini sebuah perkara yang baru. Kenapa? Karena dahulu bisa dilakukan. Kalau dianggap sebagai ibadah yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan semua ibadah kaum muslimin. Kita tugasnya yang kita inginkan bagaimana kaum muslimin mencontoh Nabi, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menanyakan nanti apa yang kenapa kamu lakukan itu? Karena Nabi yang mengerjakannya. Sekarang kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu lakukan itu? Apa jawaban kita? Apa jawaban? Saya memperingati kemenangan Nabi pulang dari perang Badar ini karena ini kan baiknya Allah. Enggak mungkin kita beralasan demikian. Karena ini bukti cinta saya, kegembiraan saya karena kemenangan masukkan pasukanmu sendiri di medan perang, menegakkan kalimatmu ya Allah. Enggak ada alasan itu. Kita ditanya bagaimana kita mengikuti Nabi? Madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian dahulu mengikuti para rasul? Itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksud dan tujuan. Terkadang bisa saja maksud dan tujuan baik, tetapi cara tidak baik. Cara yang tidak baik tidak akan memperbaiki maksud dan tujuan, atau tujuan yang baik tidak akan melegalkan cara yang baik. Mana mungkin orang menerima pembangunan sebuah masjid dari harta korupsi? Tidak benar. Karena caranya tidak baik, tidak akan mungkin menjadikan tujuannya itu menjadi baik. Jadi itu caranya. Dan kita sudah jelas-jelas mengatakan kepada kaum muslimin, dan ini syubhat. Kita bukan untuk menuding-nuding kaum muslimin semuanya dalam kebinaan. Nah, kata bina ini memang dibenci oleh kaum muslimin. Padahal yang mengucapkannya Nabi SAW. Nabi yang mengatakan, kullu bin'atin dalalah. Bukan Ustaz Wahabi yang mengatakan. Nabi yang mengatakan kullu bin'atin dalalah. Kenapa kita mesti membencinya? Kenapa kita tidak tertarik mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam beribadah? Mencontoh Abu Bakar, Umar dalam beribadah? Kenapa kita masih menghidupkan ibadah-ibadah, ritual-ritual yang tidak tahu kita kapan munculnya? Dan bahkan para ulama juga menjelaskan munculnya perayaan peringatan hari lahirnya Nabi SAW itu pada abad ke-4 Hijriah. Sudah bukan zaman para sahabat lagi. Bukan zaman tabi'in lagi. Bukan zaman tabi'in lagi yang dijamin kebaikan mereka oleh Nabi kita Muhammad SAW. Muncul pada daulah Bani Fatimiyah. Sejarahnya. Masih kita berupaya untuk membelanya. Dan kita bukan untuk menyerang kaum muslimin. Tetapi bagaimana kaum muslimin mencintai Rasulullah SAW dengan cinta yang sebenarnya. Bukan kita menuding mereka tidak cinta yang benar, tapi cara ini yang kita inginkan. Cara ini benar atau tidak? Cara yang seperti ini benar atau tidak? Itu saja. Dan mari kita berdialog. Kalau seandainya benar, itu bukti, dan itu agama, itu ibadah, mungkinkah para sahabat dahulu melakukan hal yang sama? Sangat-sangat mungkin. Mungkinkah dilakukan oleh Nabi? Sangat-sangat mungkin. Betapa banyak orang sekarang ini siapa yang peringati hari lahirnya? Dia sendiri yang masih hidup. Ini tanggal ulang tahun saya. Dia sendiri. Sekarang untuk hal yang seperti ini Nabi melakukannya? Enggak ternyata. Kemudian orang yang dekat dengan dia, orang tuanya, kepada anak yang mengatakan hari satu hari lagi besok kita akan peringati hari lahirmu, kata orang tuanya, yang dekat dengan orang yang ulang tahunnya ini. Tetapi siapa yang dekat dengan Nabi? Abu Bakar Siddiq, istri-istrinya. Tidak ada sedikit pun mereka melakukannya. Ya, tidak ada. Ini kan semuanya alasan-alasan yang logis. Kalau memang itu bukti cinta, mana yang lebih cinta kepada Nabi, Abu Bakar atau kita? Saja oleh Nabi, sekarang ini hari lahir saya, ayo kita peringatkan. Ayo kita bersolawat kepada saya, ucap memperbanyak selawat, memperbanyak menyampaikan pesan-pesan mengingatkan kepada kematian. Tetapi kita tidak menemukan. Sekarang ini dalam kitab Sahih Muslim sudah 3000 hadis kita baca, lebih. Tidak ada kita menemukan hadis-hadis yang berbicara tentang itu. Tidak bicara tentang hal-hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana sikap yang baik, bagaimana sikap yang benar dalam mencintai Nabi SAW. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita sampaikan. Sekali lagi, bukan menuding-nuding, bukan menyesatkan kaum muslimin, bukan kerjanya membid'ahkan. Kata bid'ah dalam kajian subuh ini, hitunglah berapa muncul dari mulut saya. Tidak ada. Karena kita tugasnya bukan membid'ah-bid'ahkan, tetapi kita mengajak kaum muslim untuk mengenal sunnah. Yang kita baca hadis Nabi SAW. Tetapi ketika ada sesuatu yang dianggap sebagai ibadah, yang diharapkan untuk dicintai, diberkahi oleh Allah, kemudian Nabi terdahulu tidak mengajarkannya, para sahabat juga tidak mengajarkan, tidak mempraktekkan, apakah layak memang untuk kita gembar-gemborkan? Apakah layak kita menyerang orang-orang yang mengatakan, ayo kita buktikan cinta yang sebenarnya kepada Nabi SAW, mengatakan ini adalah da'i-da'i atau dakwah yang sesat, yang memecah belah umat? Pemecah belahan ketika dibuka pintu untuk membuktikan cinta yang semu. Nah, pemecah belahan yang sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang yang mengajak untuk mencontoh Nabi itu bukan memecah belah. Untuk bagaimana berpegang dan mencintai Nabi dengan sebenarnya. Ini sekedar tambahan dari apa yang tadi kita uraikan terkait dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bab yang ke-63 insyaAllah akan kita baca pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.